Kamu ni mau kasa, nun nuti ni anak. Kedengar bana. Alam usaha lagi tak. Kuna di sini malam masa. Kamu kamil tak dua nanti kamu dah lama kerja suku. Anak kamil di sana, kamu susah jadi banding. Boleh hafir na Yusira. Malah kamil dia jadi. Alor dengar bawa baru. Allah rezeki kamu menyari. Allah sahaja menyari. Allah berkat dua rara. Ada kalau dugu pun dia biarkan Allah rezeki kamu menyari biayi. Allah barakat dua ra Allah ingin dari Yusira sama ya Rabbina kamu bapak hari ya Yusira sama ya Rabbina coba tabari ya Yusira sama ya Rabbina kita bari ya Yusira sama ya Rabbina dia bari ya Yusira sama ya Rabbina kamu lala bari ya Yusira sama ya Rabbina kamu lu bari ya Yusira sama ya Rabbina kamu bir bari ya Yusira sama ya Rabbina kita kan bari ya Yusira sama ya Rabbina Nam, Allah bos ya ini. Ni lagi dari walon di kau mah. Tur di sini na suara. Sawar mana waliama? Walon di kau mah. Aduh musuh ini na suara. Sawar mana waliama? Walon di kau mah. Aduh ini na suara. Sawar mana waliama? Walon di kau mah. Aduh musuh ini na suara. Sawar mana waliama? Walon di kau mah. Aduh ini na suara. Sawar mana Waliama, walon di kaya koma, kota Allah. Sobra. Sobra. Sobra. Sobra. Sobra. Waliyama walon di kaya koma, adi jenna sobra. Sawarimana waliyama, walon di kaya koma, adi jenna sobra. Allah sawarimun dia ma. Allah le sawar di jono ma. Allah sawar dia ma. Oman yumin bila ya di kalbahu. Allah giri liman nyara. Allah majirna fi musibatina wa adzibna khayra minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mo dia ma. Allah di muso dia ma. Allah di muso na ando ngol mar ma lo duwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni mo te mo le be. Mo te nya mo le bo. Ni mo te mo le be. Wa kun ya ibiana sira Allahumma la zalimuna ghira wala tabutina bala kada di musoru aradi jari jigitu alor di jari waradi musoru mina aradi musoru mina di musoru waradi jari na ay no jigitu tabin nga faria tiar baraka kere nyonya di musoru tiar de to tuarra jari gara kini murun mamurte wala kran mamuru kini murte tabin Makwala moya ganna dilah dia marbaya jamida. Moya dijer dia manasira. Dia marbaya jamida. Moya dudu dia manasira. Dia marbaya jamida. Moya negeri dia manasira. Dia marbaya jamida. Moya lagi malah dia manasira. Dia marbaya jamida. Moya lagi malah dia manasira. Dia marbaya jamida. Moya lagi malah dia manasira. Dia marbaya jamida. Mana kau dia mak? Kamu tahu ni pada. Nam. Marhaba. Tangga ya urmi dia teh. Nam. Dia dia. Marhaba. La men nanti musuh urang awak perlu urang nawur. Nam. Enggak strategi kau sami sawala dimur. Marhaba. Urus senang pun dia kau. Insyaallah. Muko sol. Adik kira kat adik kira kat Dia mana dia? Dia berbayar lagi dah. Kita ini siapa siapa siapa dua mereka siapa ini? Mereka lebih bayar. Mereka lebih bayar lebih nyatir ke? Ia lebih banyak. Ia lebih banyak dengi. Ia lebih banyak seni. Ia lebih banyak nama. Dua tu kulnya dua mereka kau dokasi alim. Kalau kau sangat dua ke alas awal mandi mah. Maku orang kaya kan nanti dia berbayar lagi dah. Mereka lebih dia mana dia? Dia berbayar lagi dah. Mana malah dia mana? Dia berbayar. Wanbel bela dia mana dia berbaya dan dia. Kalau mama dia mana dia berbaya dan dia. Kalau mama dia mana dia berbaya dan dia. Kalau bulan dia mana dia berbaya dan dia. اللهم اجرنا في مصيبتنا واجبنا خيرا منها ان لله وانا اليه راجعون على كل نار جربي الله كركن على كار جربي اراول فوانو قبل فتا نيغا لا غول فتا يا هنانا يا نغرا اجربي ما يا فندي اما ميا فمي برامري ولا بل من ني الله يجي لي بنيرا ما هو بك فمي سبي اني داك ترون دادو تي كا فدي اللهم جمال اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم اللهم Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Jamalana bilimi, Ala ka bisola wa mure ala ka bisola wa zabiru ala la na jaluka rijiga nanu na rijiga wala ngibato le takiwa na rijiga wala ngibato le takiwa na rijiga Walangi badole tagiwa Walangi badole tagiwa Wala bandano Walangi badole tagiwa Mujandi vijosiyo Walangi badole tagiwa Mujandi andiliye Walangi badole tagiwa Wala bandano Walangi badole tagiwa Mujandi andiliye Walangi badole tagiwa Nibabura yaniye Walangi badole tagiwa Marhaba sen Egameya ega Namu Olo, ibili mama ko, ki seri, mi bezerao, kuno kan lende ne gao, ika fiki ne kutu, kal kalam, abi ya va eku manali, mi iseri tena, mi luma undo masalom bila, kirisi ya uruki tage, kago, ika meja ne, ibili mama ko, mi tana ku ilo, seri ngene ngene, ika ngina ku, kalu luma ko ve, iki ne kanabila iseri konlo, ni luma ma baviu, kirisi ki tage, abi tena, abu abalai, Hadiza sahi Wainama Lekule amore manawa Wainama Lekule amore manawa Wainama Lekule amore manawa Sahi Ika mejai Namu Uli mi beli mau go Harmu kabari Mi arma Allahu Akbaru Namu Ika gini harmu kabaru ku Halu li mau go Luwam beserra Namu Alkuar barau Iyir kabila Sahi Isai diana Ni luwam lumaba Irje gitake Uwa Luwam kasu moro lima jesada Sahi maraba Ika mejai Namu Wala mi albeserrao Ibe li mau go Modo Modo kato jeta ka kumau Itu luma lalami uma Namu Ika yir kukene Cicicic Sahi Isai diana Sahi Ni luwam lumaba fiu Iti se gitake Uwa Iga meja ini, ada dua korsi. Kuli luma mi yer eh, masalah ni ane bayi. Luma mi ingin kesi ulan, ni ane ngabora luma mi ingin kesi naik yer li. Jamal ingin kesi ni luma mi ye. Kau Marhaba. Iga meja ika. Namu. Juma seri. Luma mi ingin kesi. Marhaba. Ni jamal. Iga me. Namu. Oi jubi. Namu. Ane kafu seri. Namu. Sangi bin alquran seri kafu. Marhaba. Luma mi ingin kesi. Namu. Ni jamal. Namu. Ani. Mie albanda kerera kajama taravela kizeni doye leo vila kake guarda kia takari yere hara mina leo mingi ngesi rula ega meja e ani sangi ninta leo mi ingi ngesi rula adabu eyala kaya mbawa adabu eyala kaya mbawa eyala kaya mbawa Seru kau mori ye, ayala kayamba. Seru ni mori napa, ayala kayamba. Ada muda ku, ayala kayamba. Yang nama ku deh, falal boy. Aku. Gurjur ku, falal boy. Aku. Ega me, namu. Landa ku, falal boy. Namu. Kakafir ku kado serra, namu. Falal boy. Mahabang. Ega me jangka. Alas heli dam naga ulang jago ye. Heli dam adu anda tidak gimana jamure wanai. Alala mure wanae Alala mure wanae Wala tarigo uruka na swalabia Wala tarigo uruka na swalabia Shababie kumanara Namu Ika meka Namu Ale aye ndu Armafo kwanza Namu Kwala lukatele andazitagima Alala mure wanae Andazitagima Alala mure wanae Andazitagima Alala mure wanae Wala tarigo uruka na swalabia Mara loga dile kame loga dile loga dile yini anda zita kima alala mure wanaya mara dile alala mure wanaya shelfa luri leka alala mure wanaya kizika leka alala mure wanaya alala mwanda leka alala mure wanaya alvada dalona ka alala mure wanaya albia dile alala mure wanaya alafalar ka alala mure wanaya kasuna raba ka alala mure wanaya aba bagar junao alala mure wanaya umar junao dumu alala mure wanaya osoro junao dumu alala mure wanaya ali junao dumu alala mure wanaya aba junao alala mure wanaya ya kunman dige alala mure wanaya ala dari goru dana dana Rukana jalabu, wala zareko. Rukana jalabu, ikana jalabu. Rukana jalabu, kana banga jalabu. Rukana jalabu, kana sulmaya jalabu. Rukana jalabu, ibu kumuburu. Rukana jalabu, kana banya dinara. Rukana jalabu, ibu kumuburu. Rukana jalabu, abaja hilir jalabu ra. Rukana jalabu, abila bika jalabu. Rukana jalabu, umi jamil bika jalabu. Rukana jalabu, rahat bika jalabu. Urukana zalabo Andra mondi do sigirao Namu Karko sere ni e ka lo fla leke na mudu e sigira afara obi amafa sedi marhaba sedi e ka sigi sere la nam ni sigi no ne fe ka ba ya e sigi no li nam fa yow tu yow blen yow tu nam sere nda do gen ba sere nya fe e di ka wul ke ka ndo ke ka ka e ka ba e ka salam da ka ya ta ba na bi kama salam da sere nya marhaba Nigga to Jiga Gawuri. Why you lun yaki mali kaule? Why you lun yaki mali kaule? Why you lun yaki Nam. Nam. Nam. Dabo. Adam nai lego, le dangi adi agami. Adam nai lego, le dangi adi agami. Kama kadamuna, ilal mawadata bilurba. Kama kadamuna, ilal mawadata bilurba. Anana ilego, amadini anana ilego. Adorfe, le dangi adi, ilal danga lego so ya agami. Bilurba bilurba. Anala moya lego so, ilal mawadata bilurba. Yamani. Aka la kira ngininga namu kumura ala disadi ka ngiri la ala kira kumura namu kubia ka ngiri nam ko jaba ta yamani ka la kira ngininga abo namu nyonga muni ya kombo nam adam na yo bilar wai law kana yudada bilar wai law kana yudada bilar wai law kana yudada kira chaba je ko mena la kira ndere be mo chawol biar jusura bawa nam nam nam marhaba ala mahinana marhaba ala mahinana kadaima bilar wai law kana kana tete Ida na muslimu. Mome ta yar biya jalama. Tafu biya jalama. Mome muslimu. Ida ta duari aku ada muslimu. Ida ta kul walaka. Tafu. Atu kul jalama. Nam. Ida na muslimu. Nam. Ida na muslimu. Nam. Ida ni ewa ya di. Mome kisira. Abu mome boro ta toroma. Abu anelo ta toroma. Atora sisi mome. Mome kisira kabu toroma. Mome kiri muslimu. Tabi. Tadi aku sih na mandori. Selama itu aku lebih arah. Selama yang kio. Aku oke. Bapak saya ni, kaburul nak kata. Bapak saya kau mana ni? Kau kau. Ni